Ada Diva, kita berikan yang terbaik dan kita sapa rekan-rekan dari Gufan. Berikut ini untuk Anda, artis kenamaan dan juga artis kebanggaan Kota Jombang bakal menyapa dulur. Kita simak sama-sama, kita goyang dengan damai. Fira Azahra Adela. Gufan. Tuku ketan yang berapa kan balikan yang wangkan kodok kalau mangan jangan ngetekan. Adela special buat film juga AMC Indonesia. Tuku kelam neng pasar baru, pacar menghilang cari yang baru. Aja rasa cilik hatimu masih kangen di luar itu. Hidupku duduk nikmati, jangan sampai kamu frustasi. Omongan deh sampai stres diri. Selamat.